saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Surah Muhammad ayat 21, potongan dari ayat 21 Surah Muhammad. Allah berfirman, فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Maka jikalau mereka jujur kepada Allah, lakana khairal lahum, maka kejujuran itu sebenarnya jauh lebih baik buat mereka. Kata Imam Ibnu Katsir maknanya lau akhlasu lahu niyyah. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, kalau seandainya mereka memurnikan niat mereka. Jadi kejujuran itu ada hubungan erat dengan keikhlasan, Bu. Orang yang ikhlas itu kan orang yang jujur. Maka tadi kaitannya itu dengan murai, orang-orang yang riya, orang-orang munafik, itu kan semuanya berkaitan dengan apa? Dengan niat. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau menafsirkan falau sadaqullah, kalau mereka jujur kepada Allah, maknanya adalah kalau mereka niatnya tulus kepada Allah, kalau niat mereka ikhlas kepada Allah, lakana khairan lahum, maka itu jauh lebih baik buat mereka. Ya, kata Syekh Utsaimin, lau amalullah bis sidq, kalau mereka berinteraksi dengan Allah dengan kejujuran, lakana khairal lahum, maka niscaya itu jauh lebih baik buat mereka. Dan saya sering sampaikan hadis Nabi SAW, ya, kisah seorang pemuda yang ingin wafat sesuai dengan kehendak dia. Dia menginginkan anak panah itu masuk ke dalam lehernya, kemudian tembus dari belakang tengkuknya. Dia pengen mati dalam keadaan itu, maka Nabi simpel. Nabi mengatakan, "In tasduqillah yasduqka." Kalau kamu ingin kalau kamu benar-benar jujur ingin mati dalam keadaan seperti itu, Allah akan mewujudkannya. Kalau kamu benar-benar mau syahid, caranya seperti itu, bukan cuman pengen kelihatan gagah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan dibuktikan sama Allah. Pasti akan diwujudkan. Benar. Kematiannya persis yang dia minta. Makanya Nabi mengatakan in tasduqillah yasduqka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan. Itu di antara keutamaan orang-orang yang jujur kepada Allah. Kalau kita pengen surga jujur, Allah wujudkan, ibu-ibu. Kalau kita pengen masuk surga bareng-bareng keluarga kita, dan itu kita buktikan dengan effort yang besar, upaya keras, maka Allah akan wujudkan. Kalau kita pengen bersama guru-guru kita, asatidah kita, bersama para nabi, bersama para rasul, dan ingat ibu-ibu, orang siddiq juga nanti dapat nikmat yang besar, dan mereka di tingkatan kedua di antara orang-orang yang Allah berikan nikmat, alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Tingkatan mereka di level kedua, bayangin ibu-ibu. Kalau kita jujur, maka kita ada di level kedua. Kalau kita jujur, kita berada di level kedua orang-orang yang Allah limpahkan nikmat sebesar-besarnya. Makanya tadi Allah sebutkan lahum maghfirah wa ajran azima. Wa ajran azima, ganjaran yang sangat besar, melimpah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau mereka jujur kepada Allah itu jauh lebih baik untuk mereka. Walakin amalullah bil kadzib. Tapi banyak orang-orang itu, khususnya di sini bicara orang-orang munafik, mereka bohong kepada Allah. Mereka menampilkan iman tapi menyembunyikan kekufuran. Mereka menampilkan kesalehan tetapi mereka menyembunyikan kefasikan dalam hati mereka. Fanafaqu wa azharu khilafa ma fi qulubihim. Maka mereka pun berbuat nifaq dan mereka menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan hati mereka. Mereka ketika bermuamalah dengan muslimin, masya Allah, manis, indah, kalimatnya santun. Tapi di belakang mereka ditikam itu orang-orang muslimin. Ada yang mereka sembunyikan, ibu-ibu. Wa amalun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil kadzib, dan mereka bermuamalah dengan nabi itu dengan kedustaan. Jadi interaksi sama Allah, Allah coba-coba dikelabuhin, sama nabi juga dikelabuhin. Disangkanya Allah tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Ya padahal Allah tahu pandangan mata yang berkhianat, khainatul ayun. Allah tahu pandangan mata yang berkhianat. Gimana lagi dengan apa yang ada dalam hati? Wa ma tukhfis sudur. Apa yang ada di dalam hati kita yang disembunyikan, Allah tahu. Jadi disangkanya Allah bisa dikelabuhin oleh orang-orang munafik, enggak bisa. Manusia bisa. Nabi juga enggak bisa. Kenapa nabi enggak bisa? Nabi dapat wahyu dari Allah, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, tapi dirahasiain sama nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nabi catat nama-namanya, diserahkan kepada pencatat daftar nama orang-orang munafik, ya. Yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Fa adhharu annahum muttabi'una lahu wa hum mukhalifuna lahu. Akan tetapi mereka, ya, justru malah menampilkan bahwasanya mereka pengikut setia nabi, padahal mereka bukan pengikut setianya. Falau shadaqullah biqulubihim wa a'malihim wa aqwalihim. Andaikan saja mereka jujur kepada Allah dengan hati mereka, dengan perbuatan mereka, dengan ucapan mereka, lakana khairan lahum, maka itu jauh lebih baik buat mereka. Walakinnahum kadzabullah fakana syarran lahum. Akan tetapi mereka berdusta kepada Allah. Mereka coba-coba, ya, membuat makar. Mereka coba-coba menipu Allah, dan Allah enggak bisa ditipu. Maka sesungguhnya itu sebenarnya malah jadi buruk buat mereka. Ini balasan buat orang-orang yang munafik. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.